السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، yang pertama kali kita ucapkan adalah puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, yaitu ucapan kami ahlan wa sahla wa marhaba bagi para ikhwah yang datang dari kampung masing-masing, dari daerah wilayah masing-masing yang tentu membutuhkan banyak biaya, sedikit banyaknya demikian mengeluarkan tenaga. Semoga saja apa yang kita lakukan dari usaha upaya untuk menambah ilmu, kita masuk dalam kategori yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salata tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salata tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan hissian wa ma'nawiyan, betul-betul dia meninggalkan tempatnya menuju tempat untuk menimba ilmu, atau dalam artian mengkaji dan mengulang pelajarannya, durusnya di tempatnya masing-masing, ini sama dianggap dengan salakat tariqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya dengan menuntut ilmu. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita tentang ilmu ini, bahwa ilmu ini adalah cahaya. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dengannya kita bisa memahami dan mengerti jalan mana yang harus kita tempuh. Karena jalan ini banyak. Jalan menuju akhirat dari banyak cabang-cabangnya, walaupun tujuan yang kita ingin tempuh dan jalani tentunya satu, yakni surga jannatul na'im. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ada jalan. Tentu ada cahaya, ada petunjuk yang harus kita miliki untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, yakni dengan cara menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan penggambaran, awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathalu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang kami hidupkan setelah matinya kemudian kami berikan cahaya, kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia yang dia bisa tahu dengan cahaya itu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dijalani dan mana yang harus ditinggalkan? Apakah sama kondisi ini dengan orang yang tidak memilikinya sama sekali, yakni tidak ada ilmunya? Taib. Masuk dia dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu karena tidak ada cahaya. Maka ilmu barakallahu fikum adalah sesuatu yang mesti kita usahakan dalam kehidupan ini. Terus menerus kita berusaha dan berupaya. Walhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun taib muhtammuna bil ilmi syar'i. Mereka adalah orang-orang, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu, dan wal amal bihi, beramal dengannya insyaallah. Demikian kita melihat dan nampak di mata kita, walaupun di sana tetap ada kekurangan, dan tetap harus kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini termasuk miza barakallahu fikum, miza. Ini kelebihan yang dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah, berusaha untuk beramal di atas ilmu yang mendorong mereka untuk senantiasa menuntut dan memperdalam ilmu. Taib setiap saat barakallahu fikum. Taib setiap waktu hendaknya mereka menambah ilmu karena ilmu ini taib terlalu banyak, maka kita gali dan kita usahakan, upayakan untuk kita mengumpulkan yang terbaiknya dari sekian banyak macam-macam ilmu. Taib. Maka dikatakan maha wal ilma ahadun wala walau marasahu alfa sana. Taib. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan ilmu walaupun dia memanfaatkan seluruh waktunya 1000 tahun. Seandainya dia memiliki umur seperti itu, maka dia tetap tidak akan bisa mengumpulkan ilmu. Maka ilmu ini sama seperti bahtera, sama seperti lautan yang sangat luas. Maka silahkan kalian mengambil yang terbaiknya dari ilmu. Agar, karena waktu ini sangat sempit, maka kita mengusahakan, mengupayakan mengambil yang terbaiknya. Maka dengan cara menuntut ilmu dari asatidah, ulama, maka ini akan membuat kita mendapatkan ilmu lebih cepat. Kita mendapatkannya secara ringkas ketimbang lagi kita harus membaca dan membaca ini dan baru mencari dan mencari. Adapun yang disampaikan insyaallah itu adalah merupakan saripati dan inti. Agar barakallahu fikum, saripati dan inti yang disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil insyaallah Muhammad, dan ini merupakan kemuliaan untuk kita karena kita bisa diziarahi. Karena walaupun beliau memiliki kesibukan yang amat sangat mengurusi pondok dan senantiasa mengisi di daerah-daerah di Jawa dan di luar Jawa, dan beliau kita undang dari sejak beberapa bulan yang lalu, dan beliau alhamdulillah mau mendatangi kita, menziarahi kita, jazakallahu khairah. Dan ini kita katakan bahwa tinggal ustaz kita ini yang satu-satunya dari sekian banyak ustaz kita dahulu kan. Ketika belum ada yang namanya fitnah sururiyah, belum ada fitnah turafiyah, belum ada fitnah ini dan belum ada fitnah itu, belum banyak, maka doa ahlus sunnah wal jamaah pada saat itu masya Allah luar biasa. Luar biasa. Semangat dakwah luar biasa. Akan tetapi dengan adanya fitnah, satu demi satu hilang terbawa fitnah. Satu termakan fitnah sururiyah, satu termakan fitnah turafiyah, satu termakan fitnah dan seterusnya. Fitnah senantiasa datang melanda dan melanda dan akan membawa korban-korbannya masing-masing. Nasallallahu tabar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan di atas al-haq. Dan ustaz kita tabbatahullahu ala al-haq, Ustaz Muhammad. Tinggal ini yang kita katakan ustaz kita satu-satunya dari sekian banyak ustaz kita yang dahulu kala. Agarlah wallahu ustaz, tsabbatana Allah wa iyyahu ala al-haq. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya di atas al-haq. Wallahu al-musta'an. Oleh karena itu barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qulub taib baina usbu'ain asabi'ir rahman yuqallibu kayfa yasha. Taib, kalbu kita ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Taib, oleh karena itu kita minta sabat, minta keteguhan di atas kebenaran. Karena fitnahnya imma syubuhat wa imma syahawat. Syubuhat dan syahawat. Senantiasa datang menghantam, ada yang terbawa syubuhat, pemikiran-pemikiran lama, syahwat, yakni duit. Agaklah. Syahwat ini banyak duit, fasilitas. Wallahul musta'an. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa dan berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikannya hidayah. Baik. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Agada. Wa akhiran, kita ucapkan ulang untuk ikhwanuna, ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang untuk semuanya. Semoga bisa memanfaatkan waktu kesempatan ini untuk senantiasa menimba ilmu, apakah dari Ustadz Al-Fadil Ustadz Muhammad Hafizahullah atau dari asatidah yang akan memberikan mungkin nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, apakah itu dari Ustadz Tashrif atau Ustadz yang lainnya dari Poso, Ikhwanul Afadil. Mudah-mudahan senantiasa saling berbagi faedah, saling mengingatkan, saling menasihati. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, pada kepainna dzikra tanfa'ul mukminin. Hendaknya Engkau memberikan peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Ustaz, belum ada saya. Baik, insyaAllah kita tunggu sejenak. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari ilmu dan pengalaman beliau. Agar kita tutupi kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.